ketemu Abi yang dicari yang itu ya aja. Interior tadi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-29. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat Surah Al-Jin ayat yang ketiga. Nah. Silakan Pak Edi. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Dia Maha Tinggi, Jaddu Maha Berkuasa, kuasa saya. Jadi Rob Tuhan kami, Mata Khodu Sohibata, Mata Khoda itu tidak mengambil. Halo, kok nggak suara? Coba Bu Dahlis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengah artinya, Ustaz, ya? Diulang lagi aja dari ini baca ayatnya. Wa annahu ta'ala judda rabbina matta. Jaddu, bukan judda, jaddu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwa sesungguhnya Allah sesungguhnya Dia Allah Ta'ala kebesaran. Jaddu kebesaran Tuhan kami. Mana Ustaz? Ta'ala jaddu itu berarti kan maha tinggi kebesaran Rabb kami. Maha tinggi kebesaran Rabb kami. Tidaklah Dia mempunyai mengambil istri dan tidak pula mengambil anak. Al-wawu harfu adfin, anna harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u isim anna, ta'ala khobar, jaddu apa ya Ustaz ya? Jaddu ya fa'il ya. Ta'ala itu kan fi'il madi. Ta'ala itu fi'il madi. Ta'ala fi'il madi. Pakai fa'ilnya. Iya, ta'ala fi'il madi. Oh, ta'ala. Jadi jangan dibilang khobar, tapi jumlahnya yang jadi khobarnya anak. Oh, ta'ala. Jadi jumlah ta'ala khobar dari anak. Rob, jadu robbi, robbinya mudafun ilaihi ya Ustaz ya? Iya. Mudafun ilaihi ma harfu nafin ittakhadha fi'lun madin sahibatan mafulun bihi wa harfu atfin la harfu nafin wa harfu waladan maktub ke sahibatan ya Ustaz ya. Ya. Pertanyaannya tafsirnya. Wa annahu ta'alat azimatan rabbana. Azimatu rabbina. Mana Ustaz? Rabbi. Azimatu. Azimatu fa'ilnya. Azimatu. Ya. Rabbina. Wa annahu ta'alat azimatu rabbina. Azimatu rabbina wa jalaluhu. Wa jalaluhu. Matta khaza zau jata zaujatan wala waladan. Sesungguhnya dia maha tinggi kebesarannya. Ya, Rob kami dan keagungannya. Maha tinggi Rob kami dan Tuhan kami dan keagungannya, dan tidaklah dia mengambil istri dan tidak pula mengambil mempunyai anak. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا اسمه الله سبحانه وتعالى تعالى جد ربنا Maha tinggi kemuliaan kebesaran Rabb kami ما اتخذ صاحبة ولا ولدا tidak mengambil istri tidak pula anak. Jadi akidah seorang muslim yang kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluknya, bahkan kitalah makhluk yang butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kalau kita mengatakan Allah punya istri dan Allah punya anak. Ya, ini untuk membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya ya Allah itu ada tiga ya, Trinitas. Tiga dalam satu. Three in one. Ya, adapun, ya, seorang muslim meyakini bahwasanya, Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah, dialah Allah ahad, yang maha esa. Yang maha tunggal. Allah maha berdiri sendiri. Ya. Tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan ya bahwasanya Allah itu tiga dalam satu ya, yaitu Allah, kemudian Nabi Isa, kemudian Bunda Maria ya. Ini merupakan apa namanya? Keyakinan yang batil. Begitu pula orang Yahudi ya, karena baik-baik orang Nasrani maupun orang Yahudi sama-sama mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ya. Kata orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Allah. Kemudian kata orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Adapun bagi kita, ya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini maksudnya Allah Maha berdiri sendiri, Allahu Ahad, Allah Maha tunggal, lam yalid, ya tidak memiliki anak, walam yulad dan tidak pula dilahirkan. Ini keyakinan seorang mukmin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang maha suci Allah dari apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir, ya Nasrani dan juga orang Yahudi. Nah, kita lanjutkan. Pak Ardan, silakan baca Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat keempat ya, Ustaz. Nah. A'udzu billahi الشيطان الرجيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا dan sesungguhnya orang yang bodoh diantara kami mengucapkan sesuatu tentang Allah yang melampaui batas. Halo? Ya ayo, terjemahin. Udah terjemahnya sudah Ustaz? Ya. Di Eropa ya Ustaz ya. Wow. Oh ya, Eropa. Wow, huruf atfin anna harfu taukidin wa nasbin Ustaz. Ya. Al ha'u sebagai isim anna kana fi'lun madhi naqis yaqulu fi'il fi'lun madhin sebagai isimnya ini ya Ustaz ya. Di mana? Sebagai isimnya kana ya Ustaz. Isim enggak mungkin fi'il mudhari. Enggak mungkin. Kalau fi'il mudhari itu pasti khobarnya. Khobarnya Ustaz ya. Isimnya nanti Ustaz ya. Isimnya udah lewat justru. Jadi kana ini isimnya kembali ke ha ini. Nah Ustaz. Safihuna. Safihu sebagai fa'ilnya yaqulu ya Ustaz. Naam. Na sebagai mudhaf ilaih. Alallahi jar Allah lafzul jalalah majrur. Syatata hal ya Ustaz. Syatata ini na'at ya, na'at dari mafhum mutlak ini buang. Ini asalnya kan yaqulu alallahi qawlan syatata gitu kan. Syatata ini na'at dari yang dibuang. Nah, Ustaz. Tafsirnya Ustaz ya. Ya. Wa anna safihana wa huwa iblis. Wa huwa iblis ya Ustaz. Iblis dong kan khobar. Oh, nah, wa huwa iblis kana yaqulu 'ala Allahi ta'ala qawlan ba'idan 'anil haqqi was-shawabi min da'wa as-sahibati wal waladi. Nah. Dan sesungguhnya orang yang bodoh dan dia itu iblis telah mengucapkan terhadap Allah perkataan yang jauh dari kebenaran dan hak yaitu dengan dakwaan Allah memiliki istri ya Ustaz ya. Ya. Dan anak. Naam, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya ia ya berkata safihuna, orang yang bodoh di antara kami telah berkata atas Allah syatata. Ya, perkataan yang melampaui batas. Ya, jadi ya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki istri atau memiliki anak ini merupakan perkataan yang melampaui batas ya, karena berbicara sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar ilmu ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Adapun yang jelas yang dari Qur'an dan sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, Allah maha tunggal, Allah tidak melahirkan ya dan tidak dilahirkan. Ini keyakinan kita kaum muslimin. Maka kalau ada orang yang mengatakan semacam ini, maka itu merupakan orang bodoh yang telah berbicara sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara yang melampaui batas. Nah. Lanjut ayat yang kelima ya. Wa membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Dan sungguh kami mengira bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan atas Allah perkataan dusta. Al-wawu harfu atfin, anna harfu nasbin wa taukid, gonanna fi'lun madhi. Na'nya apa ya? Taukid dia sih. Ya, wa anna. Nah, ini isim anak. Isim ya. Iya. Isim donan. Ya, isim anak. Nah. An harfu nasbin. Sebentar, lagi-lagi ngarep yang mana sih? Zona anak atau yang anak? Anak. Oh iya. Anna harfu nasbin. Anak itu kan harfu. Naknya isimnya. Nah, terus gonanna. Gonanna itu kan fi'il madhin. Ada lagi naknya itu sebagai apa ya, Ustaz? Gonanna ya sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya. Nah, kemudian jumlah gonanna itu sebagai khabar dari anak. Ya, betul. An harfu nasbin wa masdarin lan harfu nasin wa nafin taqula fi'lun mudhari min al-insu fa'il awawu harfu atfin al-jinnu ma'atuf ilal ins ma'atuf ala ma'atuf ala insu ya. Ala alallahi jaru wa majrur kadiban maf'ulun bihi wa anna hasibna an ahadan lan yakziba alallahi ta'ala la minal insi wala minal jinni fi nisbati sahibati wal waladi ilaihi. Dan sungguh kami mengira bahwa seseorang tidak akan mendustakan atas Allah Ta'ala, tidak dari kalangan manusia dan tidak dari kalangan jin dalam menisbatkan istri dan anak kepadanya. Ya, taib, ya barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna dhananna alla taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sungguh kami mengira bahwasanya manusia dan jin tidak akan berbuat, ya, tidak akan mengatakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini anlan itu annya sebenarnya anna, ya. Karena enggak mungkin ada dua huruf nasab berturut-turut kayak gitu. Jadi asalnya anna lan. Ya, anna ini kan sambungan dari zonanna. Ya, misalnya zonan tu an gitu. Ini anna, ya, zonan tu anna. Tapi ini di takhfif namanya. Jadi di takhfif menjadi hanya sukun aja. Asalnya anna. Sama kayak dalam lafal ajan, ya. Ashadu alla ilaha. Itu kan asalnya ashadu anna la ilaha. Kemudian di takhfif, diringankan. Sehingga menjadi sukun. Ya. Nah, jadi ya harusnya manusia dan jin itu tidak mungkin berpikiran bahwasanya Allah memiliki istri dan anak, ya, karena logikanya bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa itu membutuhkan makhluk seperti istri dan anak, ya, yang membutuhkan pasangan dan juga anak itu hanyalah manusia, ya, makhluknya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah maha berkuasa, Allah tidak butuh kepada zat selain dirinya. Maka tidak mungkin kalau ada seorang yang dari golongan jin dan manusia yang bisa berpikiran bahwasanya Allah memiliki istri dan anak kecuali orang-orang yang memang pendusta. Jadi memang orang-orang yang telah melampaui batas. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Nur Hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum ruhaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari jin, maka jin tersebut menambah kepadanya kesalahan. Nah. Waw harfu atfin, anna harfu taukidin wa nasbin, alha isim anna, kana fi'il madhi naqis, rijalun isim kana, minal insi jar dan majrur, ya'udhuna fi'il mudhari, waw sebagai fa'ilnya, birijalin jar dan majrur, minal jinni jar dan majrur, fazadu, fa di sini harfu atfin, zadu fi'il madhi, waw sebagai fa'ilnya, hum maf'ulun bih, rohaqa maf'ulun bih, yang kedua. Nah. tafsirnya wa annahu kana rijalun minal insi yastajiruna birijalin minal jinni fazadu rijalul jinni fazada. Ini firman biasa kan fazada. Yes. Fazada rijalul jinni al insa bisti'adzatihim bihim khaufan wa irhaban wa ru'ba. Wa hadhihi al isti'adzatu bi ghairi Allahi allati na'aha Allahu 'ala ahli al jahiliyyati min asy-syirk al akbari alladhi la yaghfiru Allahu lahu alladhi la yaghfiru Allahu alladhi la yaghfiru Allahu illa bit taubatin nasuhi minhu wa fil ayati tahdhir wa fil ayati tahdhirun. Tahdhirun syadidun. Wa fil ayati tahdhirun syadidun minal luju'i ila sihrat ila sahrati wal mash'u ila sihrati saharati dia jamaknya sahir ila saharati wal mash'u zaini wa asyina wal mash'udina wa ashbahihim. Bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia yastajiruna, yang meminta perlindungan atau minta yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka laki-laki dari kalangan jin menambah untuk manusia yang meminta tolong kepadanya rasa takut, rasa harap dan irhaban itu ini teror. Ya set. Teror bukan rasa harap. Oh iya. Waroba. Dan bentuk isti'ad dan bentuk meminta pertolongan kepada selain Allah inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang jahiliyah. Dia termasuk dari syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha darinya. Di ayat ini terdapat tahdzir, peringatan dengan keras, minal luju'i, dari bergantung kepada sihir-sihir dan mas'udai. Ini sama aja apa termasuk sihir-sihir juga. Dan sihir dan ia sejenis dengannya. Ya nah. Tabarakallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Jazakallahu khairan wa fiikum barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, yang meminta tolong dengan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka laki-laki dari kalangan jin itu menambahkan kepada manusia yang meminta tolong kepadanya rahaqa, ya, kerugiannya. Kerugian dan keburukan. Dosa dan kerugian. Jadi, ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya ada dari sekolongan manusia ya sejak zaman dahulu orang-orang yang meminta perlindungan, yang meminta pertolongan kepada jin ya dengan jampi-jampi, dengan ya dengan banyak syarat-syarat ya, ada yang syaratnya itu apa puasa mutih misalnya, ada yang enggak pantangan makan ini, pantangan makan ini dan itu. Ini semua adalah bentuk yang meminta tolong kepada jin dan ini merupakan syirik besar ya. Hal semacam ini termasuk dalam perbuatan syirik ya, dan ini terlarang dalam Islam. Dan kita tahu bahwasannya di antara dosa-dosa ya besar, yang paling besar adalah syirik ya. Jadi dosa besar dalam Islam itu banyak ya, misalnya membunuh, berzina ya, ini adalah dosa-dosa besar. Namun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya dosa besar. Kalau dosa yang lain ya tanpa ada taubat secara khusus ya, itu masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan misalnya ya ya setelah melakukan kejahatan besar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia apa namanya banyak mengisi hari-harinya dengan kebaikan sehingga akhirnya amalan kebaikannya melebihi amalan keburukannya. Tapi kalau dosa syirik enggak boleh, enggak bisa kayak gitu. Karena syirik itu membatalkan keislaman, ya. Syirik itu membatalkan keislaman. Sehingga seseorang yang melakukan kesyirikan dan terus-menerus melakukan kesyirikan tanpa bertaubat sama sekali, maka ya betapapun dia melakukan amalan yang lain, misalnya sholatnya diperbanyak, kemudian sedekahnya diperbanyak, tapi kesyirikannya jalan terus, maka itu menghapuskan amalannya. Ya karena syirik itu membatalkan sama seorang. Artinya seseorang itu secara hukum sebetulnya sudah murtad ya. Makanya ini hati-hati, hati-hati. Ya, terutama kalau kita punya saudara, punya tetangga yang masih melakukan kesyirikan-kesyirikan semacam itu, ini diperingatkan ya karena kasihan. Ya, dia merasa dirinya muslim namun dengan dia melakukan berbagai macam perbuatan kesyirikan, terutama kesyirikan yang besar, maka ini bisa membatalkan keislamannya dan mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan di antara contoh perbuatan yang bisa ya menjatuhkan seorang dalam syirik akbar adalah ini, meminta tolong kepada jin. Ya, misalnya dengan mendatangi ya para dukun, para peramal, dan yang semisal mereka. Maka ini sangat terlarang dalam Islam, karena ini termasuk syirik besar. Ya. Nah. Bahkan riya saja ini termasuk syirik kecil ya. Riya ini kenapa riya bisa termasuk syirik ya? Kenapa memamerkan amalan bisa termasuk syirik? Karena ya riya itu adalah ketika seseorang beribadah tapi tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya beribadah. Sehingga dia memalingkan ibadahnya dari Allah menuju tujuan yang lain, yaitu tujuan misalnya supaya dia populer, supaya dia dianggap orang yang soleh. Maka yang semacam ini adalah bentuk kesyirikan. Meskipun memang riya dikatakan adalah syirik kecil. Ya, namun ya dalam Islam kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang sifatnya kecil. Dosa, syirik, sekalipun kecil, ya semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi, ya tinggalkan perbuatan meminta-minta, meminta pertolongan kepada jin. Karena ini termasuk perbuatan syirik. Mendatangi dukun, mendatangi peramal, untuk meminta bantuan kepada jin, ini termasuk perbuatan syirik akbar. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Ya, Ibu Nurul mau baca. Nah, Ustaz. Ayat ke-7, Ustaz. Ya, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Artinya orang-orang kafir, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan manusia menyangka sebagaimana kalian wahai para jin bahwa Allah tidak membangkitkan siapapun sesudah kematian. Al-wawu harfu ibtidaiyah, anna harfu taukid wa nasbin, humnya isim anna, dhannu fi'lun madin nakis, fa'ilnya al-wawu. Dhannu itu bukan fi'l madin nakis, fi'l madin biasa, bahkan dia adalah fi'l madin yang butuh dua maful bi. Oh gitu Ustaz. Nam. Dhannu fi'il madin dengan fa'ilnya al-wawu. Kemudian dhannu ini sebagai khobar dari anna. Kama jar majrur. Dhanantum itu fi'ilun madin. Fa'ilnya tak Ustaz. Ya tak. Mimnya tak. An harfu nasbin. Oh tadi an itu harfu taukidin. Benar dari anna. Iya. Harfu taukidin muhaffafah, lannya harfu nafyin wa nasbin, ya ba'atha fi'lun mudhari, mansubun bilan, mansubun bilan, Allahu sebagai fa'ilnya, ahadan ini maf'ul bih, Betul. Ya. Kemudian tafsirnya wa anna kuffarul insi hasibu kama hasibatum ya ma'sarul jinni anna Allah ta'ala la yab'atsu ahadan ba'dal maut. Lan yab'atsa kadang. Ah, ya Ustaz. Anna Allah ta'ala lan yab'atsa ahadan. Naam. La anna Allah ta'ala la yab'atsa ahadan ba'dal maut. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan manusia menyangka kama sebagaimana kalian wahai jin menyangka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan siapapun setelah kematian. Ya nami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu. طيب أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Dan sesungguhnya mereka itu orang kafir dari kalangan manusia menyangka sebagaimana kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya. Jadi ya orang-orang kafir dari kalangan manusia sebagaimana orang kafir dari kalangan jin itu memiliki keyakinan yang sama tentang kehidupan ya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada ya orang-orang kafir Quraisy di masa awal dakwah Rasulullah di kota Mekah, maka ya orang-orang kafir Quraisy ini banyak ditakjubkan ya, dikagetkan dengan istilah-istilah baru yang mereka dengar ya. Karena Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang negeri akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan. Nah, ini asing dalam telinga mereka ya. Karena dalam keyakinan orang kafir Quraisy, kalau seseorang meninggal dunia itu selesai. Ya, tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya ya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya orang kafir Quraisy itu ketika didakwahi kepada mereka adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan, adanya surga dan neraka, mereka mengatakan ya in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan kita di dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang namanya hidup itu ya sudah di dunia saja. Kalau orang sudah dikuburkan, ya selesai. Nggak akan ada lagi kehidupan setelah kematian. Ini keyakinannya orang kafir Quraisy. Sementara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya, ya setiap manusia itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Orang-orang yang ya timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan ya keburukannya, maka dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita yakini bahwasanya seorang muslim kalau dosanya sudah habis, maka ya setelah dia diadab di neraka, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir ya, maka ya dia pasti masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Nah, kita lanjutkan. Apa Ikhwan ya? Silakan Pak Ikhwan. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami mencoba untuk lamasna, untuk apa Ustaz, mencuri rahasia langit ya, dan iya, kami mendapati langit gitu, mencapai langit, dan bahwa dan kami mendapatinya dijaga oleh dijaga dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api yang menyala. Al-wawu harfu atfin, anna harfu taukidin wa nasbin, na isim anna, lamasna fi lamasna fi'il maudi, nanya fa'ilnya as-sama'a maf'ul bih. Kemudian lamasna ini sebagai khobar dari anna. Fawajadnaha alfa'u harfu atfin, wajadnaha wajadna fi'il mudhari fi'il maudi, kemudian nanya sebagai fa'ilnya alha maf'ul bih. Muli'at fi'il maudi mabni lil majhul, ya, kemudian di sini apa naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya alha, ya. Harasan melihat harasan tamyiz, ya, tamyiz, ya, tamyiz syadidan na'at wa syuhuban alwawu harfu atfin syuhuban, ini tamyiz juga, Ustaz. Kan wawunya huruf atof. Iya, wawu atof, ya. Syuhuban ma'tuf kepada apa, ya, harasan berarti. Iya, harasan. Nah, tafsirnya wa anna ma'syaral jinni talabna bulughas sama'i listima'i kalami ahliha fawajadnaha muli'at bil malaikatil katsirina alladina yahrisunaha wa bisyuhubi al-muharriqati yang membakar. Al-muharriqati allati yurma biha man yaqtaribu minha. Dan kami para jin berusaha untuk mencuri rahasia langit, ya. Untuk mendengar perkataan-perkataan penduduknya, maka kami mendapatinya dijaga oleh malaikat-malaikat yang banyak yang mereka menjaganya dan dengan panah-panah api al-muharriqah yang membakar yang diarahkan dipanahkan dengannya, yang dipanah dengannya orang-orang yang berusaha untuk mendekatinya. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Dan sesungguhnya kami berupaya menggapai langit, ya, mencapai langit, maka kami dapati langit tersebut mulia, dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan harasan syadida, ya, penjaga yang banyak, wasyuhuba, dan juga bola api yang membakar. Jadi ayat ini selaras dengan tafsir yang kita baca dalam surah Tabarok, ya. Di sana kita sudah baca walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, ya. Jadi di antara fungsi bola api atau meteor itu adalah untuk mengejar syaitan yang berusaha mencuri kabar dari langit. Jadi ini yang ngomong berarti jin sendiri, ya. Bahwasanya jin itu mengakui bahwasanya mereka berusaha mencuri berita dari langit, namun mereka mendapati di langit itu dipenuhi dengan para malaikat dan juga dijaga dengan bola api yang bisa membakar. Sehingga kalau ada tukang sihir yang terkadang dia bisa mengetahui, ya, hal yang gaib, ini bisa jadi karena, ya, usaha dari jinnya. Karena ya harus kita yakini bahwasanya para tukang sihir itu memiliki hubungan dengan jin. Sebagaimana kita baca tadi dalam ayat berapa tadi? Ayat 6. Jadi memang ada sekelompok manusia, yaitu orang-orang sihir itu, yang mereka menjalin kerjasama dengan jin, ya, untuk berusaha mencuri berita. Dan terkadang mereka berhasil, ya. Jadi kalaupun ada yang berhasil, yang bisa jadi karena memang kebetulan atau memang karena jinnya berhasil mencuri dengar. Ya, meskipun, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan bahwasanya setiap kali ada jin atau syaitan yang berusaha mencuri berita dari langit, maka langit itu dijaga oleh para malaikat dan juga dijaga oleh bola api yang bisa membakar mereka. Dan ini di antara hal-hal gaib yang wajib kita imani, meskipun kita tidak tahu, ya secara spesifik detailnya seperti apa. Ya, jadi memang kalau ada hal-hal yang mungkin secara logika kita agak sulit dipahami, ya seperti misalnya bagi orang yang belajar ya science, ya kita mungkin bahwasanya meteor itu adalah sesuatu yang sifatnya apa namanya dapat dibuktikan secara ilmiah, dan memang meteor itu benda langit yang apa namanya punya lintasan orbit tersendiri tapi bukan planet ya. Dan secara sains seperti itu. Namun ketika kita mendapati ayat Al-Quran seperti ini, maka kita wajib percaya ya. Karena kita harus menyalahkan akal kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang secara logika kita sulit untuk kita cerna, maka kita katakan bahwa logika kita yang tidak sampai ya. Jadi jangan dikatakan itunya yang enggak benar ya. Jangan dikatakan ya seperti orang liberal ya. Orang liberal kalau mendapati ayat semacam ini, maka mereka mengatakan, "Ah, masa iya meteor itu kan?" Ya, dibilang secara sains itu seperti itu. Jadi jangan karena logika kita yang terbatas lalu kita malah menyalahkan ya fakta yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Justru kitalah yang harusnya mengatakan bahwasanya akal kita yang terbatas untuk memahami hal-hal semacam ini. Jadi kalau ada hal-hal gaib semacam ini wajib kita yakini dan kita katakan akal kita sajalah yang belum mampu memahaminya ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Umida ya, baca Umida. Apa yang bisa terus? Nama Ustaz. Ya, baca Umida. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anna la nadari asarrun urida bimang fil aradi am arada bihim rabbukum rashada. Dan sungguh kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikendaki terhadap siapa yang ada di bumi ataukah oh iya, afwan Bu, kelewat satu ayat Bu. Harusnya ayat 9. Oh, 9 Ustaz. Anna kunna nabudu. Ya, afwan Ustaz, diulang ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna kunna naq'udu minha faqa'ida lis-sam'i. Apa ya? Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu sibaban rasyada. Rasada. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasyada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menempati menduduki ya Ustaz ya, menduduki tempat untuk mendengarkan. Dan barang siapa yang berusaha untuk mendengar, maka dia mendapati baginya panah api yang siaga ya Ustaz ya. Al-wawu harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, na sebagai isim anna, kunna kun fi'il madinakis, na sebagai isim dari kana, kunna sebagai khobar anna ya Ustaz. Atau lanjut ya Ustaz ya. Iya khobarnya. Na'udu fi'il mudori, fa'ilnya nahnu minha jar majrur, maqo'ida dorof ya Ustaz? Atau maf'ulun bi? Kira-kira apa dari mananya? Tempat duduk, hal ya Ustaz ya? Ini kan sebenarnya kami menempati tempat duduk. Jadi maqa'id ini sebagai dzaraf makan. Oh, dzaraf makan lisab'i jar majrur fa arfu atfin man man ini isim syarat sebagai mubtada. Isim isyarat sebagai mubtada. Bukan isim syarat, isim syarat Bu. Kan ini ada syarat. Oh, syarat, sartin ya. Isim sartin sebagai mubtada yastami'i fi'lun mudori majhul. Enggak majhul dia. Dia film mudori malum. Nah, dia ini majzum. Karena dia sebagai fi'il. Oh ya, majzum, maaf. Ya, maaf Ustaz, majzum maksud saya. Yastami'i fi'lun mudori majzum sebagai jawab syarat. Fi'il syarat. Ana dorof zaman. Yajid fi'lun mudori majzum sebagai fi'il jawab. Lahu jar majrur. Sihaban maf'ulun bi rosaden naat. Nah. Ini tafsirnya, jumlah dari yajid lahu sihaban rosaden ini sebagai khobar nyaman ya. Oh iya, ya Ustaz. Jadi jumlah dari ini ya, yastami'il ana yajid lahu sihaban rosaden sebagai khobar nyaman ya. Tafsirnya wa anna kunna qablu dalika natahidu. Gimana wa anna kunna qabla ya. Oke, saya pikir ini isimnya kun ya Ustaz. Khobarnya tuh ya. Wa anna kunna qabla dhalika natahidu minas sama'i mawadi'a linastami'a ila ahbariha faman yuhawilu ana faman yuhawilul ana istiraqas sama'i yajid lahu sihaban bil mirsadi yuhriquhu wa yahliquhu wa fi hatainil ayataini ibtalun mazaimus saharati wal mus wa fi hatainil ayataini ibtalu mazaimis sahar ya ibtalu mazaimus saharati wal mus wal mas'udina wal mas'udina allazi yad'una ilmal ghaibi wa yughayyiruna bidu'fatil ukuli bikadzibihim wa atara'ihim. Dan kami dahulu sebelumnya kami mengambil ya dari langit satu tempat atau satu kedudukan untuk mencoba mendengar kabar-kabar darinya. Dan barang siapa yang dia mencobanya sekarang untuk mencuri dengar dia akan mendapati panah api dari para pengintai ya Ustaz ya, dari para penjaga. Dan yang membakar dan membinasakannya. Dan dari kedua ayat ini menghapus klaim dari ahli sihir dan tukang tenung ya Ustaz, sama-sama ahli sihir ya Ustaz ya. Iya, sama. Yang dia mengklaim ilmu gaib. Dan mereka menipu orang-orang yang akalnya lemah dengan kedustaan dan kebohongan dari mereka. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sungguhnya kami dahulu bisa menduduki satu tempat duduk ya di langit untuk mencuri dengar. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, maka siapa saja yang berusaha untuk mendengar saat ini, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, ia akan mendapati anak panah api yang mengintai. Ya. Nah, jadi ya berdasarkan ya ayat Al-Quran ini, ya dahulu ya jin itu bisa bebas mencuri berita dari langit. Ya. Namun sekarang, ya berarti sekarang ini ya semenjak ya zaman Rasulullah SAW, ini sudah nggak bisa lagi. Ya. Ya, jadi mungkin sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya para jin itu bisa dengan bebas ya mencuri berita dari langit. Namun semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, ya mereka tidak bisa lagi melakukan hal itu, karena ada panah api yang ya bisa mengejar mereka, membakar mereka dan membinasakan mereka. Ya, ini merupakan hal gaib yang bisa kita dapati dari Al-Quran. Mungkin itulah mengapa kalau kita mendengar kisah-kisah bagaimana orang-orang tukang sihir zaman dahulu itu ya hebat-hebat, ya bisa jadi karena zaman tersebut ya para jin itu masih bisa bebas mencuri berita dari langit. Namun semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, ya setiap kali mereka berusaha untuk mengambil berita dari langit, maka ada bola api yang mengintai mereka, yang bisa menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu Rani, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahwa kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di atas bumi ataukah ataukah yang dikehendaki pada mereka kebaikan ya dari Tuhan mereka. Al-wawu harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, na-nya isim anna, la la nafiyah, nadri fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, al-hamzatu harfu istifham, syarrun mubtada, urida fiil mudhari majhul, biman jar majrur fil naibul fa'ilnya. Oh ya, naibul fa'ilnya anak ya. Tunggu syarrun ya, urida dari arada ya, syarrun ya. Syarrun biman jar majrur fil ardi jar majrur am harfu atfin arada fi'il maldi bihim jar majrur robbu fa'ilnya ya dari aroda hum mudhaf ilaih rasyada maf'ul bih tafsirnya wa annana ma'syirul jinni la na'lamu asyarron arada Allahu an apa ini ma'syirul ya ma'syarul ya iya yeah. Maksyarul jinni. Maksyarul apa maksyarul, Ustaz? Maksyarul aja. Maksyarul jinni la na'lamu asyarran aradallahu an yunazzilahu bi ahlil ardi am arada bihim khairan wa hudan. Dan bahwasanya kami, bangsa jin, tidak mengetahui apakah Allah menghendaki keburukan dengan menurunkannya kepada penduduk bumi ataukah Allah menginginkannya kebaikan atau Allah menginginkan kebaikan dan petunjuk darinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami kaum jin tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan untuk orang-orang yang ada di bumi, ataukah Rob mereka menginginkan petunjuk ya dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, karena memang ya kaum jin ini sebelumnya jahil ya. Sebelumnya jahil. Namun ketika mereka sudah mendengarkan tilawah Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka takjub dengannya lalu beriman kepadanya. Dan mereka tentu mengetahui bahwasanya kebaikanlah yang Allah inginkan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi. Ya, banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih bagi para hamba-hambanya. Bahkan ya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan kasih sayang Allah secara umum ya, baik untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman termasuk di dalamnya hewan-hewan, ya tumbuhan, binatang dan selainnya. Baik ya, masih nyambung. Kita baca lagi. Ayat yang ke-11. Ibu Hayati boleh baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada yang soleh, ada kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, na sebagai isim anna, minna khobar muqaddam, as-salihun mubtada muakhir, wa harfu atfin, minna khobar muqaddam, duna dorof. Sebentar. Yang ibu bilang khobar muqaddam yang mana? Minna. Itu as-salihuna bukan khobar muqaddam akhar, tapi as-salihuna sebagai khobarnya anna. Khobar anna ya. Nah, minna jar majrur aja. Minna jar majrur. Duna dorof ya Ustaz. Nah. Zalika mudhofun ilaih. Kunna fi'il madhi naqis. Nanya sebagai isim kana. Taro'id khobar kana. Qidada dan sifah. Nah. Wa annana ma'syaral jinni la na'lam. Bukan Bu, itu mah yang 10, Ibu yang 11. Na'am Ustaz. Wa anna minal ibrar minal abrar. Wa anna minna al abraru al muttaquna. Wa anna minal abraru al-muttaquna wa minna qawmun duna dhalika kuffaru wa fasakun. Kuffarun wa fasakun. Kunna fariqon wa madhahiba mukhtalifatan. Kunna furuqon wa madhahiba mukhtalifatan ya. Nah. Mukhtalifatan. Di sekarang 11. Di antara kami ada jin yang baik, yang bertakwa, dan ada juga yang tidak demikian. Yaitu jin yang kafir dan fasik. Kami terdiri dari kelompok dan mazhab yang beragam. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Sesungguhnya di antara kami kaum jin ada yang orang-orang yang saleh dan di antara kami dari kaum jin ada yang bukan orang yang saleh, yaitu orang yang kafir. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Ya, kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Wa anna minnal abrarul muttaquna, ya, dan sungguhnya di antara kami ada orang yang menempuh jalan kebaikan dan juga orang yang bertakwa. Wa minna qaumun duna dzalika, dan di antara kami ada kaum yang tidak seperti itu. kuffarun wa fusaqun, ya, itu orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kunna furuqan wa madzahiba mukhtalifatan, ya, kami itu memiliki kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Jadi ya, jin ini sama seperti manusia, ya. Jadi jin itu sama seperti manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ya. Ada yang soleh, ada yang fasik, ya. Jadi sama, ya. Manusia pun seperti itu. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir, ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang fasik. Jadi baik dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia. Dan ini selaras dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, ayat itu menunjukkan bahwasanya memang baik jin maupun manusia memiliki tujuan penciptaan yang sama, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita manusia berbeda alam dengan jin. Kita tidak bisa melihat jin, ya. Nah, saya mungkin sampai di sini materinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.